la mahal min irab wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu ya'udila ila al-mim al-mim al-alif al-alif lil-itraq wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli rafin khabar al-jumlah apa? Jumlah bana fi'liyah fi'liyah tasmiyah haythu al-mimu minhu bana haythu al-mimu jumlah apa? Bananya juga jumlah fi mahalli rafin khabar oh bananya dulu ya ya itu. Jumlah bananya dulu fi mahalli khabar kemudian jumlah selanjutnya jumlah tasmiyah yang mubtada wal khabar fi mahalli jar mudhaf ilaih ya san di sini berarti ada jumlah kubra ada jumlah sughra ya jumlah kubra al mimu minhu bana bananya jumlah sughra kecil wal famu haitsul mimu minhu bana maknanya apa wal famu haitsul mimu minhu bana demikian pula al fam diirab dengan apa huruf ketika ya mimnya dilepas atau jauh dari mim dijauhkan dari mim. Mim memiliki berapa lughah? Ataupun mim fam memiliki berapa lughah? Siapa? Zikri. Ada berapa lughah? Fam. Dua lughah. Ya, yang pertama dengan mim. Kalau dengan mim bisa disendirikan dalam penggunaan bisa diidhofahkan. Ya. Bisa disendirikan bisa apa? Diidhofahkan. Kalau tanpa mim bagaimana dalam penggunaan? Diidhofahkan. Sebenarnya ada bahasa yang lain. Cuma ini yang masyhur. Iya. Bagaimana dengan ucapan penyair khalata min salma khayashi mawafa? Ya, dia digunakan fa dalam keadaan tidak diidhofahkan. Jawabannya apa? Yang pertama syadz jarang, syadz mana jarang? Atau apa? Al-idhofah manwiyah, idhofahnya manwiyah aslinya fafaha gitu. Dan abun akhun hamun kadzaka wahanu. Wa naqsu fi hadzal akhir ihsanu. Abun akhun hamun kadzaka wahanu ya a'rib. Ya. Ya kan? Abun abun mubtada marfu bilibtida wa lam tadra fihi adma dhahira ala akhirih. Akhun hamun matuf ala al biskoti biskoti harfi atfin harfu atfin biskoti al-atif biskoti al-atif atau harfi atfin juga boleh terus hamun kadaka ya akhun hamun ma'tufani ala ab biskoti apa harf harfi atfin atau al-atif boleh kadaka atifain kadaka kaf harfu jar daka اسمه ابو اسمه اشاره اسم اشاره ذا اسم اشاره ذا اسم اشاره مبني على السكون ك حرف في محل في محل جر يا اسم مجرور كف حرف خطاب ابو اسم مجرور في محل جر تكتب كف حرف ابو حرف خطاب خطاب الجار والمجرور الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر خبر يا kemarin disebutkan dalam catatan kaki katanya kadzaki تنازع tapi di tempat yang lain tidak menyatakan demikian. Jadi kadzaka adalah khabar bagi ab wa ma'utifa alaih. Khabar bagi ab dan apa yang diatafkan kepadanya karena cocok bisa digunakan untuk tiga-tiganya. Misalkan Zaidun qa'imun wa Amrun wa Mahmud wa Ahmad kadzak misalnya atau kadzalika misalnya sama. Kecuali kalau qa'imun wa Amrun jadi Zaidun Qaimun wa Amrun wa Mahmud kemudian setiap mufrad baru untuk salah satunya. Iya. Ini kadzaka bisa tiga-tiganya. Jadi kadzaka itu jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li ab wa ma'utifa alaih. Bagi ab dan apa yang diatafkan padanya untuk semuanya. Itu disebutkan oleh Al-Azhari dalam Tamrinat. Ahsan antum kalau punya itu Tamrinat At-Tullab. Enggak terlalu tebal khusus i'rab. Wahanu, terus wahanu? Wahanu. Mabu? Wow, atof. Ya. Han. Hanu. Mubtada. Mubtada. Marfu. Marfu. Walamaturafihi adoma ala akhirihi. Ya. Mammah bayra ala akhirihi. Aina khabaruhu? Mahduf. Takdiruhu? Takdiruhu kadaka. Kadaka. Di sini atofnya atful mufrad ala mufrad. Atau atful jumlah ala jumlah. Jumlah ala jumlah. Ya, jumlah ala jumlah.

Ja'ahu abika. Ja'ahu artinya apa? Ja'ahu. Diqasar di sini. Jawazan atau ittiraran? Jawazan. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan wa hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kemudian harokatnya sama. Ya. Maka untuk meringankan boleh dibuang salah satunya. Sehingga daripada ja'ahu. Jelas lebih ringan daripada ja'ahu. Ja'ahu. Dan ahu apa sebagai? Jadi ja'afilun ma'ub mabni ala fat fil hamzah al-mahdufah. Ya. Atau ala al-hamzah al-mahdufah. Ahu fa'il marfu' wa alamat rafi al-waw niyabah halibu mali'anahu minal asma'i sita wa mudhaf abi mudhafin ilaih majur biya niyabah. Ya. Majrur ya bil mudhaf bukan biya wa alamatu jarihi aliyah niyabah anil kasrah li'anah mudhaf ilaih wa mudhaf kafdha min mutasil wa abni al-fatih wa halajar mudhafin ilaih za'tilal ini diwara sebagai hal sahibah bermakna sahib za'tila aslinya i'tila dan i'tala i'tali memiliki ketinggian kedudukan boleh dia diwara sebagai hal dari aku boleh juga dia diwara sebagai apa hal dari apa abi abika ya datang akhu abika za'tila saudara bapakmu ya, dalam keadaan ia seorang yang memiliki derajat ketinggian dari i'tila kusira daruratan diqasar karena darurah sudah lewat ini kan ya, darurah kalau ini lah ya darurah karena tidak ada pertemuan dua hamzah yang sama harokatnya jelas ini irobnya ya difahami ya irobnya baik-baik ya, nanti tesnya harus bisa mengarob sebutkan bait ini irobnya bagaimana ya minimal simple gak apa-apa yang penting tahu ya ini paham gitu sebagai hal ini sebagai di muqaddam ini sebagai khabar muqaddam ini muta'alik dengan ini semayan Zakar nahiyun li'irabi hadhi al-asma'i bil-hurufi syurutan arba'ah. Syurut, syarat mudhakar ya. Makanya di sini sifatnya dengan muannas. Seperti yang mutu fila itu. Ya. Dalam apa? Dalam hal tazkirnya. Antara sifat mausuf. Seperti yang mutu fila itu. 10 ya. Perlawanan kan? Ya. An-nahiyun menyebutkan. Ya, bagi i'rabnya isim ini atau agar isim ini di'rab dengan huruf syurutan arba'ah empat syarat boleh juga apa arba'ata syurutin boleh tidak ya boleh boleh bentuknya tarkibnya ahad man'ud sifat mausuf boleh idhafah ya. Dan dita'wil situ dita'wil arba'ah dita'wil karena dia jamid kan aslinya sifat itu apa mushtaq maka dita'wil ma'dudah gitu loh ma'dudatan bihadal adad ma'dudatan bihadal adad ini yani syarat-syarat yang terhitung dengan bilangan ini jadi ma'dudah bihadal adad ahaduhuma yang pertama antakuna mudhafah syarat yang pertama agar isim tersebut isim-isim tersebut diudhafahkan ya wahtaruza bidhalika min alla tudhaf atau wahturiza juga bisa kalau huwa berarti bisa kembali kepada yang sebelumnya. Syarih antakuna mudhafan atau wahturiza juga bisa. Nah, ibul fa'il huwa muhayyal shighah. Ihtaraza ya, sifat lebih tepatnya ihtaraza ini. Bukan wahturiza. Ada fa'ilnya ihtaraza bidzalika min an la tudhaf. Berjaga-jaga dengan menyebutkan antakuna mudhafah dari yang tidak didhafahkan. Dari yang tidak didhafahkan. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah. Kalau tidak didhafahkan maka isim-isim tersebut di'rab dengan harakat yang tampak. Contoh hadza abun. Wa ra'aytu aban. Wa ra'aytu amartu bi abin. Ya jelas i'rabnya. Insyaallah ini pembahasan tidak terlalu menyulitkan ya. Karena sudah melewatkannya di mulai dari awal pembahasan kitab nahwu. Al-thani an tudhafa ila ghairi ya'il mutakallim. Yang kedua, agar didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Agar didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Contoh, hadha Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Fa'in udhifat ila ya'il mutakallim, adapun kalau didhafahkan kepada ya'il mutakallim, u'ribat biharakatin muqaddarah, maka dia di'arab dengan harakat yang muqaddarah ala maqabla ya'il mutakallim. Ya, sudah masyur insyaAllah ladaikum. Nahu hadha abi wa ra'aitu abi wa maratu bi abi. Enggak kita i'arab ya, karena yang sudah jelas enggak perlu kita i'arab. Walam tu'arab hadhihi al-hurufu wa sayati dzikru ma tu'rab bihi hina idzin. Sulai walam tu'rab bi hadhihi al-huruf. Ini jawabannya apa? Fa'in udhifa. Ya, fa'in udhifat ila ya'il mutakallim, kalau isim-isim ini didhafahkan kepada ya'il mutakallim, maka u'ribat. Ya, jawabannya yang pertama ini ya, u'ribat. Jawabannya yang pertamanya. Di'rab dengan harakat muqaddarah. Contoh hadza bi waratu abi wa martu bi abi walam. Jawabannya keduanya itu. Dan tidak di'rab dengan huruf-huruf ini. Dua jawabannya, u'ribat walam tu'rab. Di'rab dengan harakat muqaddarah dan tidak di'rab dengan huruf-huruf ini. Wa sayati dzikru ma tu'rab bihi hina id. Dan akan datang penyebutan apa yang di'rab dengannya ketika itu. Insyaallah jelas ya. الثالث أن تكون مكبرة يعني قد واقر دي مكبرة واحترز بذلك من أن تكون مصغرة جاجا dari menyebutkan apa مكبرة dari مصغرة لتصغير دي atas وزن الفعيل فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة قال لتصغير ما كان يعرب dengan harakat ظاهرة هذا أبي هذا أبي زيد وهذا ذوي مال ورأيت أبي زيد وذوي مال yeah. ومررت بأبي زيد وذوي مال yeah. Nah, sini ya mukabbar ketiga. Yang keempat أن تكون مفردة مفردة tidak dimutanakan, tidak dijamakan. Wahturiza di sini diharakati dhamma berarti tanpa fa'il ya. Wahturiza dijaga dengan itu atau dikeluarkan dengan itu min antakuna majmu'ah au musannah dari isim-isim yang dijamakkan dan dimusannahkan fa in kanat majmu'atan u'ribat bil harakat adh-dhahirah adapun kalau dijamakkan maka di'rab dengan harakat dhahirah juga insyaallah ini wadhih jelas nahwa ula'i aba'u az-zaidina haula'i aba'u wa ra'aitu aba'ahum wa maratu bi aba'ihim. Wa in kana musannatan u'ribat i'rab al-musanna. Kalau musanna ya di'rab dengan i'rabnya musanna. Bil alif raf'an dengan alif ketika rafa' wa bil ya' jarran wa nasban dan dengan alif ketika rafa' dengan ya' ketika jar dan nasab. Nahwu hadani abawa Zaidin. Wa ra'aitu abawaihi wa marutu bi abawaihi. Karena abun aslinya apa? Abawun. Keluar huruf aslinya, huruf terakhirnya ketika dimusannakan itu. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى شرطين الأولين مصنف رحمه الله تعالى tidak menyebutkan dari empat syarat ini kecuali dua syarat saja. Dua syarat yang pertama saja itu apa? Didhafahkan. Yang kedua idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Dua syarat itu saja yang beliau sebutkan. ثم أشار إليه ما بقوله kemudian beliau mengisyaratkan ya kepada keduanya dengan ucapannya wa syartu dzal i'rab an yudhafna la lil ya. Ay syarat i'rab hadhihi al-asma, yani syarat i'rabnya isim-isim ini bil huruf dengan huruf an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim, agar didhafahkan kepada selainnya mutakallim. Fa 'ulima min hadha, dari sini diketahui bahwasanya annahu la budda min idhafatiha, bahwasanya mesti agar isim-isim tadi i'rab dengan huruf untuk didhafahkan. Wa annahu la budda an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim, dan juga harus idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Walau tidak didhafahkan kepada mutakallim ya boleh, cuma i'rabnya dengan harakat. Wa yumkin an yufhama syartani al-akharani min kalami, dan mungkin bisa difahami dua syarat yang lain dari kalamnya. Tidak disebutkan secara nas, tapi bisa difahami dari apa contoh tamtsil yang beliau datangkan. Wa dzalika anna dhamira atau iya. Wa dzalika anna dhamir, ini mungkin karena dhamir pada ucapan beliau an yudhafna, lihat. Iya. An yudhafna wa syartu dzal i'rab an yudhafna. Nah, an yudhafna. Dhamir an yudhafna nun di sini niswah